sipe kutu koyong ini. Duwe pucu kora tau ngepenake. Sanang murin omongan isenga. Kutu tak terima pucu ku pancen kalah. Tekan mati.